Semoga Allah merahmatimu dan perhatikanlah dirimu dan jauhilah olehmu sikap berlebih-lebihan dalam agama ini, karena sungguh sikap berlebih-lebihan dalam agama ini bukanlah bagian dari jalan kebenaran sedikitpun. Falghulu harabahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka sikap berlebih-lebihan diperangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa naddada bin nasara wa ghairihim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyingkap aib orang-orang Nasara dan selain mereka dengan firman-Nya, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan di dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata tentang Allah melainkan kebenaran. Wa fi ayatin ukhra, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya artinya, katakanlah wahai Nabi, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama kalian tanpa hak. Innamal masihu Isa bin Maryama rasulullahi. Hanya saja Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tidak pula mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam untuk mereka. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala adalah sesembahan yang ketiga dari tiga sesembahan. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Fahadha kulluhu ghuluwun yaqa'u minhum hadhal ghuluwu fi Isa. Maka ini seluruhnya merupakan sikap melampaui batas. Muncul dari mereka orang-orang Nasara sikap melampaui batas ini terhadap Nabi Isa alaihi salam. Fal ghuluwu fil ashkhasi wa fi hadhihi al umuri tajurru ila hadzal kufri wal 'iyadzu billahi haula'i ghalaw fi 'Isa fakafaru. Maka sikap melampaui batas terhadap individu-individu dan di dalam perkara-perkara ini menyeret kepada kekafiran wal'iyadzu billah. Mereka ini orang-orang Nasara bersikap berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka mereka pun kafir. Wal yahudu ghalau fi Uzairin wa qalu ibnullahi fakafaru. Dan orang-orang Yahudi mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Uzair, dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, maka mereka pun kafir. Wa ghalau fi taqdisil ahbari war ruhbani fakafaru. Dan mereka ahlul kitab bersikap berlebih-lebihan dalam menyucikan para ulama dan para ahli ibadah mereka, maka mereka pun kafir. Qala Allahu ta'ala fi sya'nihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka ahlul kitab, yang artinya mereka ahlul kitab menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sesembahan selain Allah, padahal tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada sesembahan yang satu, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirinya, yaitu Allah, Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang mereka sekutukan. Fattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi yushri'una lahum yuharrimuna lahumul halala wa yuhillu lahumul harama walau lam ya'buduhum. Maka mereka ahlul kitab menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Para ulama dan para ahli ibadah mereka tersebut membuat syariat bagi mereka, mengharamkan yang halal bagi mereka, menghalalkan yang haram bagi mereka, meskipun mereka tidak mengibadahi para ulama dan para ahli ibadah mereka tersebut. Fa'idha ghala syakhsun fi syakhsin wa taqabbala minhu ma yusarri'uhu ala annahu min 'indillahi fahadha la syakka annahu kafirun. Maka apabila seseorang bersikap berlebih-lebihan terhadap seseorang yang lainnya dan menerima darinya apa yang ia syariatkan dengan anggapan bahwa apa yang ia syariatkan berasal dari Allah, maka orang ini tidak ada keraguan sama sekali bahwa ia kafir. Li'anna ha'ulai kanu yaktubuna al-kitaba bi'aidihim fayaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bi ayatillahi thamanan qalilan. Karena mereka ini, para ulama, para ahli ibadah, ahlul kitab, mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah dalam rangka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Fa idza syar'a dinan wa qala hadza min 'indillahi وتابعوه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو في وضع عقائد وما شاكل ذلك وتابعوه في ذلك فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. Maka apabila seseorang mensyariatkan sebuah agama dan ia mengatakan ini berasal dari sisi Allah dan mereka mengikutinya dalam menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal atau dalam menentukan akidah-akidah dan yang semakna dengannya dan mereka mengikutinya padanya, berarti mereka telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu ibnul qayyim rahimahullahu fi tafsiri hadhihi al-ayati إن الذي يتبع شخصا في تحريم الحلال وتحليل الحرام وهو يعلم أن متبوعه قد بدل فهذا كافر. Dan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam tafsir ayat ini, sesungguhnya orang yang mengikuti seseorang dalam mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram dalam keadaan ia mengetahui bahwa orang yang diikutinya tersebut telah mengganti, merubah syariat, maka orang ini yang mengikuti tersebut kafir. Wahuna syartun an yakuna ya'lamu. Dan di sini ada sebuah syarat dikafirkannya ia, yaitu ia mengetahui bahwa orang yang ia ikuti tersebut telah merubah syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Amma idza kana jahilan wa ma ya'lamu anna hadha tabdilun lidinillahi fa hadha ma yukaffaru. Adapun apabila ia tidak mengetahui, dan ia tidak mengetahui bahwa ini merupakan bentuk mengganti, merubah agama Allah, maka orang ini tidak dikafirkan. Walakin yu'allamu wa yubayyanu lahu fa idza asarra yukaffaru. Akan tetapi ia diberitahu dan dijelaskan kepadanya. Kemudian apabila ia masih saja terus-menerus dalam perbuatannya tersebut, ia dikafirkan. Li'anna tahrimal halali wa tahlilal harami tashri'un laisa illa lillahi azza wa jalla. Karena pengharaman perkara yang halal dan penghalalan perkara yang haram merupakan pensyariatan, tidaklah ia melainkan hak Allah Azza wa Jalla semata. Fabin nisbati lil ghuluwi, فالرسول حذر الأمة من الغلو. Kemudian tentang sikap berlebih-lebihan, Rasul alaihi salatu wasalam telah memperingatkan umat ini dari sikap berlebih-lebihan. Qala, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fid dini fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid dini. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan di dalam agama ini, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agama ini. Mata qala hadha, kapan Rasul alaihi salatu wasalam mengucapkan ucapan ini? Lammal tukitat lahu hasayatun liyarmiya biha. Tatkala diambil untuk beliau kerikil-kerikil agar beliau melempar dengannya jamarat. Faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi. Lalu beliau pun mulai menggerak-gerakkan kerikil-kerikil tersebut di telapak tangan beliau. wa yaqulu amsala haula'i farmu. Beliau mengatakan dengan semisal kerikil inilah hendaklah kalian melempar jamarat. Thumma qala ya ayyuhan nasu iyyakum wal ghuluwa fid dini fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid dini. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai sekalian manusia, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan di dalam agama ini yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama ini. فَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَنْهَى عَنِ الْغُلُوِّ فِي مِقْدَارِ الْحَصَيَاتِ الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ الْأُخْرَى فَكَيْفَ بِالْغُلُوِّ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan pada kadar kerikil-kerikil yang dilempar dengannya jamarat, lalu bagaimana dengan perkara yang lebih besar darinya, dari perkara-perkara agama yang lain? Lalu bagaimana dengan sikap berlebih-lebihan terhadap individu? Wal'iyadzu billahi. Wa qala alaihi salatu wassalamu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluhu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasara bersikap berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Sikap berlebih-lebihan terhadap manusia yang paling mulia, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam saja dilarang, apalagi bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang yang kedudukannya di bawah beliau. Dan sebelumnya, bersikap berlebih-lebihan dalam kerikil yang dilempar dengannya al-jamarat saja dilarang, apalagi bersikap berlebih-lebihan dalam perkara-perkara agama yang lebih besar daripada hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.